السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، شكر الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menghadiri majlis yang penuh mubarak. Semoga insyaAllah pertemuan kita bukan pertemuan terakhir. Mudah-mudahan insyaAllah di tahun-tahun berikutnya Allah bertemukan kembali di dalam majlis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat zahir batin. Amin Allahumma. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada bosan-bosannya orang yang beriman ketika diceritakan makhluk yang termulia kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan pelebur hati, penghibur hati orang beriman adalah mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih pantas dipuji, tidak ada yang lebih pantas disanjung setelah Allah Rabbul Alamin kecuali Muhammad Rasulullah. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau berkata, "Ma namdah illa Nabi." Kami enggak bisa muji lagi kecuali Nabi sudah. Kalau sudah ingat yang satu ini, hilang yang lainnya. Ibarat bintang-bintang yang bergelap di malam hari, bulan purnama yang di malam hari akan tertutup dengan sinar matahari sudah. Dengan kemuliaan Nabi tertutup seluruh kemuliaan. Dengan ketinggian derajat Nabi, maka semua derajat ada di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beruntung sekali bagi orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Beruntung sekali bagi orang-orang yang rindu dengan Nabi Muhammad. Beruntung sekali dengan orang yang nanti di hari kiamat bertemu dengan Nabi Muhammad. Beruntung sekali dengan orang yang masuk surga dikumpulkan dalam kelompoknya Nabi Muhammad. Fi jannatin ma sajani min wasiha illa likaun min hibbiha khayyama. Habib Ali menyatakan surga yang begitu nikmat tidak membuat aku rindu dan suka memasukinya kecuali karena di dalamnya ada Muhammad Rasulullah. Beliau masuk surga ingin bersama Nabi, tidak mau berpisah daripada Nabi Muhammad. Ya Rabbi wasma'na ma'ama udaya, ya Rabbi wasma'na ma'am tidak terkeluar setiap maudhi'i. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam seluruh kehidupan Nabi, dalam seluruh usahanya Nabi, dalam seluruh jiwanya Nabi, dalam seluruh ucapannya Nabi, dalam seluruh pikirannya Nabi adalah umatnya selamat semuanya. Nabi tidak ingin dunia yang megah. Nabi tidak ingin istana yang luas. Nabi tidak ingin harta yang berlimpah. Nabi siap lapar. Nabi siap miskin. Tapi Nabi tidak siap melihat umatnya masuk neraka Allah. Nabi cinta dengan anda semuanya. Nabi selalu ingat dengan anda semuanya. Karena itu hormati Rasulullah. Karena itu cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada Nabi nanti di hari kiamat Allah akan ngasih pemberian kepada beliau sampai beliau puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Bahkan Allah Tuhanmu ya Muhammad akan ngasih pemberian kepada kamu, semua permohonan kamu dikasih sampai kamu puas. Apakah Nabi berpikir bidadari? Apakah Nabi berpikir kesenangan surga? Nabi menyatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati binar. Demi Allah, aku tidak ridho dan puas hari itu. Sedangkan masih tersisa umatku dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Anda. Cinta yang luar biasa sampai melupakan surga, saudara. Nabi tidak akan masuk surga kecuali umatnya semuanya mentah di neraka Allah. Sallu alal habib. Sallu alal habib. Bahkan ketika seluruh para nabi siap masuk surga, Nabi Muhammad tidak siap masuk surga. Seluruh para nabi sudah di atas mimbar untuk dikirim ke surga, tapi mimbar Rasulullah tidak diduduki. Dan tidak mungkin akan bergerak itu mimbar kecuali Nabi Muhammad terlebih dahulu memasuki surga. Surga diharamkan oleh seluruh nabi sebelum beliau memasuki terlebih dahulu. Sallu alal habib. Apa yang dipikir oleh nabi? Mereka sudah siap masuk surga dari mahsyar, tapi nabi belum siap masuk surga. Dan Nabi tidak siap duduk untuk di atas mimbar untuk dikirim ke surga. Nabi masih cari umatnya. Sehingga ditegur. Mada turidu akasna di umatika ya Muhammad. Apa yang kau harapkan untuk aku perbuat terhadap umatmu Muhammad? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku. Ya Allah, percepat hisab umatku. Maka Allah memberikan syafaatul uzma kepada Rasulullah. Tahukah Anda ya Rasul, wahai hadirin? Tahukah Anda wahai umat Nabi yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi ketika mendapatkan syafaatul uzma, beliau keliling seluruh mahsyar cari umatnya. Ada beberapa orang yang sudah masuk neraka terlebih dahulu, Nabi masuk ke dalam neraka untuk mencari kita semuanya. Satu persatu dikeluarkan, satu persatu dikeluarkan, sampai akhirnya malaikat penyiksa neraka menegur, ya Muhammad, ma tarakta min ummatika min baqiyan li ghadabi rabbik. Wahai Muhammad, tidak kau sisakan satu pun di antara umatmu untuk di mendapatkan murka dan siksa Allah. Ya bakhtana bin nabi, ya bakhtana bin rasul. Beruntung kita dengan Nabi Muhammad. Beruntung maksud kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah tidak melupakan Nabi Muhammad kepada kita nanti di hari kiamat. Ya Rabb, jangan Engkau pisah kami dari Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Ya Rabb, berilah kami kenikmatan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian dan rahmatilah Allah Subhanahu wa taala, karena itu jangan ada yang Anda yang hidup di atas dunia ini kecuali untuk mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah. Anda akan sia-sia hidup di atas dunia ini dan akan menyesal setelah meninggalkan kehidupan dunia ini kalau Anda tidak mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Demi Allah, Anda akan menyesal kalau Anda tidak mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Semua harta Anda tidak akan manfaat nanti di hari kiamat di kembang kalau tidak mendapatkan ridha Allah dan Rasulullah. Semua jabatan Anda tidak akan manfaat nanti di hari kiamat kalau Anda tidak mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Seluruh kekayaan Anda akan sia-sia dan akan jadi hujjah alaikum, akan jadi bukti yang akan jerumuskan kamu kalau tidak mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah. Jangan Anda berharap hidup di atas dunia ini kecuali untuk mendapat ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Anda akan menjadi orang yang sempurna nanti di hari kiamat. Apa yang Anda cari ya ikhwan? Apa Anda tergila-gila apa di atas dunia ini? Wala tahtanakum alhayatid dunya wala yaghurrannakum billahi gharur. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan syaitan yang menjauhkan Anda dari ajaran Allah, yang menjauhkan Anda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda cari. Anda dikawal, Anda jadi presiden, Anda jadi DPR, tapi masuk kata Allah karena kita dilindungi oleh Allah dan Rasul. Anda menjadi orang kaya, tapi Anda dapat siksa Allah, maka yang Allah dan jenis kiamat karena tidak mendapatkan diri Allah dan Rasul. Berapa banyak orang yang walaupun rumahnya bagus, tapi tinggal dia nantinya tinggal di dalam kubur yang sempit. Berapa banyak orang yang berlimpah luar hartanya, tapi fitnah yang ditinggalkan ya. Karena itu, jangan berharap kecuali ridha Allah dan Rasulullah, Anda akan jadi orang beruntung dunia dan akhirat. Hadirin sekalian rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang perlu kita banggakan di atas dunia ini. Tidak ada. Tahukah Anda cerita bagaimana Fir'aun punya istana yang megah? Mana istana itu semua? Tahukah Anda Qarun yang punya harta yang banyak? Mana itu harta semuanya? Nabi Sulaiman yang punya istana yang begitu hebat? Mana itu semuanya? Sia-sia. Itu hanya menjadi cerita. Tapi amal kebaikan, amal kamu yang akan diceritakan ya ikhwan. Amal kamu yang akan diceritakan. Yang diceritakan bagaimana amalnya para anbiya, para rasul. Yang diceritakan bagaimana akhlak orang-orang yang saleh. Yang diceritakan bagaimana kekuburan dari Fir'aun, Namrud, Jalut. Yang diceritakan bagaimana muka Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jangan Anda meninggalkan dunia ternyata cerita itu adalah cerita yang jelek. Cerita itu adalah cerita yang tidak bagus. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim menyatakan, ya Allah, jadikan kami cerita yang bagus untuk anak cucu kami. Allah, Allah, Allah. Untuk generasi setelah kami. Apa yang akan diceritakan oleh anak cucu Anda? Anda akan diceritakan apa oleh anak cucu Anda? Anda menjadi pecandu rokok. Anda menjadi orang yang sering lupa kepada Allah. Atau orang yang menjaga salat berjamaah. Menjaga sunnah Nabi. Orang yang istiqamah. Orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cabut. Sebelum kita mati, cabut dalam hati Anda semua harapan. Kecuali ridha Allah dan ridha Rasulullah. Kecuali ridha Allah dan Rasulullah. Kecuali ridha Allah dan Rasulullah. Anda lihat bagaimana kita tertipu dengan syaitan dan dunia. Kita semakin jauh daripada ajaran agama. Semakin jauh. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan sholat berjamaah? Kita saja tinggalkan berjamaah. Anak-anak kita pun kita tinggalkan. Dia tidak sholat berjamaah. Bagaimana Nabi SAW membawa Al-Quran? Lalu anzana hadha Al-Quran ala jabal ra'aitahu khashi'an mutafajjian khasyatillah. Bagaimana itu kedudukan Al-Quran yang luar biasa? 24 jam anaknya tidak membaca Al-Quran. Tidak ada perhatian orang tuanya. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dilakukan oleh Habibullah Muhammad Jalia, Batia, Buha. Bagaimana itu aurat, bagaimana itu zikir. Kenapa enggak Anda lakukan? Anda enggak perlu lagi dengan Nabi. Anda enggak perlu lagi dengan Nabi. Anda hanya cari dunia. Anda hanya cari jabatan. Anda hanya cari pengaruh. Anda pasti akan menyesal nanti di hari kiamat. Nah, Nabi cinta dengan Anda. Kenapa Anda harus menjauh daripada Rasulullah? Nabi perhatian dengan Anda. Kenapa Anda sembunyi dari Nabi? Nabi ingin bersama Anda sampai ada di surga. Tapi kenapa Anda menjerumuskan diri ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Innakum tata'atatunna binar. Ta'abut al-faras. Wa'ana akhidun bihin yajikum. Kenapa kamu ini seperti lara yang menyerbu ke api? Padahal api selalu menghalangi kamu. Menghalau kamu jangan sampai terjerumus ke neraka. Kenapa? Kenapa kamu mendatangi konser? Kenapa kamu membuka kafe? Kenapa kamu dari itu berkumpul dengan orang maksiat? Kenapa kamu minum khamr? Kenapa kamu berzina? Padahal aku berusaha supaya kamu tidak disiksa nanti dengan Allah. Kenapa ya ikhwani? Kenapa kita tinggalkan Muhammad Rasulullah? Karena itu janganlah acara maulid dijadikan acara seremonial saja. Hanya sekedar kita bersolawat dan lantunan qasidah. Ini membuka hati kita supaya kita lebih sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada Rasulullah. Demi Allah, kalau kita ketinggalan manusia ini, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. lebih cinta Nabi kepada kita, lebih daripada ayah dan ibu kita. Tidak. Ayah ibu kita akan berpikir isi perutnya kita. Ayah ibu kita akan membiayai bagaimana kehidupan kita di dunia. Tapi di akhirat ayah kita tidak mampu. Ibu kita tidak mampu. Muhammad Rasulullah yang akan mengusahakan anak-anak. Karena itu, mari berusaha untuk menyenangkan hati Nabi. Nabi tidak senang kalau Anda hanya Anda menjadi orang yang berpengembagaan, bertampil di dunia, arogan, udah mati, ya terserah lagi. Udah korupsi, beli itu, beli ini lagi. Kadang-kadang duitnya aja dibuat haji bareng-bareng. Siapa? Anda tidak, Nabi tidak senang dengan kamu jauh ke sana, tapi bawa dosa. Perhatikan itu fuqara al-masakin. Perhatikan itu anak-anak yatim. Perhatikan itu muslimin. Ajari mereka, entas mereka. Ya senang Rasulullah, amalkan ajaran Nabi. Anda masuk kamar mandi, Anda baca. Sunnahnya Anda baca zikirnya, maka Nabi akan senang. Anda pakai pakaian Anda, pakai sunnahnya Nabi, Nabi akan senang. Anda sholat berjamaah, Nabi akan senang. Apa yang memberatkan Anda untuk menyenangkan hati Rasulullah? Hadirin sekalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini maulid semuanya dibuat bukan karena kita ini akan hanya sekedar menyanjung Nabi, tapi untuk supaya menyadarkan kita. Apa sih? Jangan nanti kita baca maulid dicap sana, dicap sini, bid'ah, syirik, masuk neraka. Memangnya inti yang buat neraka? Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Selalu ditolak-tolak. Siapa mengadakan hal yang baru yang tidak ada dalam ajaran agama, maka itu ditolak. Mana yang tidak ada dalam ajaran agama di maulid ini? Mana? Di situ ada sana Allah, di situ ada pujian kepada Allah, itu ajaran agama. Di situ ada sana ala Rasulillah, muji kepada Rasulullah, itu ajaran agama. Di dalam Al-Quran Allah muji dengan Nabi. Apa nilai pujiannya manusia? Idza Allahu asna billahi wa ahluhu fama miqdaru ma yarfa'u al-war. Di dalam maulid disebutkan sifat-sifatnya Nabi, disebutkan hadis-hadisnya Rasulullah. Itu juga bagian daripada agama. Di dalam maulid ada doa, itu juga bagian daripada agama. Mana yang tidak dalam ajaran agama? Ini bukan hal yang baru yang tidak ada dalam agama. Ini hal yang baru ada dalam ajaran agama. Kalau konser, kalau main kartu, kalau hal-hal permainan-permainan itu, hal yang baru tidak ada dalam ajaran agama. Ini dalam ajaran agama. Di sini ada salawat, di sini ada salam, di sini ada mahabbah kepada Rasulullah, di sini ada rindu kepada Rasulullah, di sini ada ta'alluq dengan Rasulullah. Di sini kita mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Apa yang tidak ada dalam ajaran agama? Karena itu, ayolah, sadar-sadar. Nggak usah inti ngomong-ngomong begitu, percuma. Itu enggak, belum baca isinya langsung inti mengoni. Baca isinya apa dari situ? Mana yang bertentangan dengan ajaran Nabi? Mana yang bertentangan? Bagi yang sudah baca maulid, jangan hanya sekedar baca-bacaan aja. Yang khusyuk, yang khusyuk. Bukan. Bagaimana Habib mengatakan sholatan? Yattasuru biha ruhul musalli alaihi bih. Fayambasitu fi galbihi nuru sirri ta'alluki bihi wa hubbih. Wibtabu bihi bi'inayatillahi fi hizbih. Salawat yang membuka hati bisa berhubungan dengan yang disalawati, yaitu Muhammad Rasulullah. Bisa membuat ketentraman jiwa dengan cahaya cinta kepada Rasulullah SAW. Dan salawat yang bisa menjadikan kita tercatat dari golongannya Nabi nanti di hari kiamat. Itu yang kita harapkan. Jangan asal salawat, salawat, ngomong A, ngomong begini. Nggak usah inti matanya, inti lihat sana, lihat sini, walau omong ana, walau omong ini. Jangan diceritakan dunia yang ceritakan itu, cerita ini. Salawat Nabi, inti diceritakan Nabi, ngomong lainnya. Hati-hati. Karena itu, kita semuanya insya Allah mudah-mudahan dapat barakat. Lihat almarhum Kiai Abdul Hamid Nusha. Satu orang yang terbukti bagaimana mengikuti ajaran Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. kena ikuti adabnya, ikuti akhlaknya. Itulah, enggak usah ikut-ikut yang model-model. Banyak yang berkiai tapi akhlaknya benar. Tapi lihat dia Hanif, dia adalah Hanif. Wah, ada mabuk jelek. Ini Hanif tidak pernah tampil di korang. Dia Hanif tidak pernah tampil di televisi. Dia Hanif tidak pernah macam-macam. Ada di mihrab, sholat, ada di rumah, ada di masjid jame, berpikir, tawaduk, diangkat lagi dakwah nih. Yang kelak-kelak yang soalan, kalau ceramah kubur sana kubur sini, apa ini? Itu gak kena dia Hanif. Tawaduk, gak perlu. Yang gitu-gitu, buang aja. Gak perlu diikuti. Ikuti Kiai Abdul Hamid. Ikuti. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana tawaduknya? Gak pakai ngomong obat omongannya. Gak pernah di atas mimbar Kiai Hamid itu. Tapi bagaimana? Siapa akhlak? Bagaimana? Karena itu, sudahlah. Kita semuanya, kita buat masyhad ini masyhad untuk masyhad rohani. Masyhad ghaibi, masyhad rohani. Kita buat ini acara untuk memperbaiki hati kita, roh kita. Jangan keluar tekadan, jangan keluar hati akan menjadi rusak. Jangan keluar ternyata cinta dunia, jangan keluar ternyata cinta jabatan. Jadikanlah orang-orang yang sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga kecuali ridha Allah dan Rasulullah. Ya Rabb, ya Allah, buka segala menutup hati kita. Ya Allah, perbaikilah yang rusak daripada diri kita. Ya Allah, pindahlah kami daripada kemaksiatan menjadi orang yang taat kepada-Mu. Pindahlah kami, ya Allah, daripada orang yang hina dan menjadi orang yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, pindahlah kami dari orang yang jauh dari rahmat menjadi orang yang dekat dengan rahmat-Mu. Ya Allah, tanamkan kepada hati kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hati kami selalu ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, wujudkan cinta yang ada dalam hati kami, dalam seluruh tubuh kami, bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, beri kami sehat walafiat zahir maupun batin, khususnya pengasuh pondok Kiai Idris. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat Habib Husin bin Abdullah Sigah, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat semua habaib dan kiai yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, ya Allah, zahir maupun batin. Ya Allah, panjangkan usia umur kami. Ya Allah, beri kesempatan kami untuk merubah diri. Ya Allah, beri kesempatan kami untuk bisa meningkatkan takwa dan taat kepada-Mu. Ya Allah, jika Engkau mentakdir kami mati, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah, jangan Kau pisahkan kami daripada Nabi Muhammad, ya Rabbal Alamin. Takdirkan kami ketika kami hidup di atas dunia bisa memandang Nabi Muhammad. Takdirkan kami ketika kami dan sakaratul maut bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Takdirkan kami ketika nanti di mahsyar bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Takdirkan kami nanti di akhirat, ya Allah, berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.